Apa deh, apa? Colek-colek. Colek-colek, dan kita bermain bersama. Romansa. Yes. Dunia zaman sekarang. Teman-teman Nyendrik dan juga dua soli semuanya, Domo Nyendrik dan juga Sony Nyendrik juga, Heru dua soli, selamat malam, thank you.